Lili Nur Indasari sebagai Gandini, Idris Apandi sebagai Kirekso, dibantu oleh Novi Mandagi. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Teknik dan montase, Agus Budianto. Dengan sutradara, Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Gandini sakit parah karena kekuatan mudanya sedang dipergunakan oleh Mak Rompang. Namun Nyi Sepi datang ke rumah Gandini. Lalu perempuan tua itu mencoba untuk mengobati Gandini. Tampaknya gadis itu sudah sembuh, walau untuk sementara. Sedangkan Mak Rompang sedang bebas berkeliaran di mana-mana. Angin ini bukan angin biasa. Angin ini mempunyai kekuatan aneh. Aku harus hati-hati. Hop! Hampir aku disambar oleh angin itu. Apakah Nyi Sepi sedang mengobati Gandini? Apakah Mak Rompang bisa dihalaunya? Angin ini tiba-tiba berhenti. Kini aku melihat bayangan putih berdiri di ujung jalan itu. Cahaya bulan memperjelas bentuk bayangan putih itu. Bayangan putih itu berbentuk perempuan. Ya, perempuan muda. Seorang perempuan muda. Perempuan muda itu memandangku. Mak Rompang. Dia pasti Mak Rompang. Ini dia mendekatiku. Mak Rompang. Sudah puluhan tahun aku menunggu kesempatan berhadapan dengan. Baru kinilah tiba waktunya. Kenapa tiba-tiba dia diam dan tubuhnya mengeluarkan darah. Darahnya berwarna hitam dan berbau amis. Dia jatuh. Tubuhnya menciut dan hilang perlahan-lahan. Aku belum sempat membuat perhitungan dengan dia. Tapi dia sudah hilang. Mana dia, Ki Mujur? Kaunya sepi. Mana dia? Dia sudah hilang. Tinggal bekas darahnya yang berbau amis di atas rumput itu. Dia kena aku serang. Mari cepat. Kemana? Ke sendang karang. Dia menunggu kita di sana. Mari. Bapak dan ibuku menganggap aku sakit. Padahal aku sehat-sehat saja. Gandini. Oh, nenek datang lagi? Bagaimana keadaanmu? Sudah terasa enak. Sudah sembuh. Siapa bilang aku sakit? Hanya orang tolol saja yang bilang aku sakit. Kamu memang tidak sakit, Gandini. Kamu sudah sembuh. Nah, sebagai hadiah kesembuhanmu, Mintalah pada bapakmu agar dia mau menurunkan ilmu kebalnya padamu. Dan tanyakan di mana letak kelemahan ilmu kebalnya itu. Buat apa ilmu kebal bagiku? Penjaga diri. Penjaga diri? Iya. Daripada ilmu bapakmu diberikannya pada orang lain, tentu lebih baik diberikannya padamu. Ya, baiklah, aku akan minta pada bapak. Gandini, Gandini. Ada apa, Bu? Kamu bicara sama siapa tadi, Gandini? Bicara? Tidak bicara sama siapa-siapa. Tadi ibu dengar kamu bicara tentang penjaga diri. Hah? Iya, saya perlu penjaga diri. Jangan. Jangan, Gandini. Kamu tidak boleh bangun dulu. Tubuhmu masih lemah. Saya sudah sehat. Siapa bilang saya sakit? Betul, kamu sudah sehat. Betul, Bu. Lihat tangan dan kakiku sudah bisa aku gerakkan. Oh, iya. Iya. Kilura? Kilura? Lihat kemari. Ada apa nih, Rasa? Lihat, Kilura. Gandini sudah sembuh. Tangan dan kakinya sudah bisa digerakkan. Iya, iya. Ya, ya. Betul kan, Bapak? Saya sudah mulai sehat. Ya, mukamu sudah mulai memerah. Tidak pucat seperti kemarin. Iya, hebat juga nenek itu ya. Tidak diminumkan airnya pun, kamu sudah sembuh, Gandini. Nenek? Nenek siapa, Bu? Kemarin malam, ada seorang nenek datang kemari mengobatimu. Ah, saya tidak tahu. Kamu memang tidak tahu, nak. Karena kamu tidur. Ada nenek-nenek yang mengobatiku. Apakah nenek yang sering datang menjumpaiku itu? Ah, sudahlah. Pusing aku memikirkannya. Pak, saya ingin diberi hadiah karena saya sudah sembuh. Kamu minta apa? Huh? Saya minta ilmu penjaga diri supaya saya tidak sakit lagi. Beres. Nanti akan Bapak carikan orang yang bisa memberikan ilmu penjaga diri padamu. Hmm? Saya tidak mau ilmu dari orang lain. Saya mau ilmu dari Bapak. Ilmu dari aku? Aku kan tidak punya ilmu apa-apa. Bapak pasti punya ilmu macam-macam. Kalau tidak punya ilmu, mana bisa Bapak menjadi seorang lurah? Hah? Siapa yang bilang sama kamu begitu? Bahwa seorang lurah harus punya ilmu? Ah, semua orang juga tahu, Pak. Bapak tidak usah bohong. Ya. Bapak punya ilmu sedikit untuk menjaga-jaga saja. Hah? Ilmu yang Bapak punya ini adalah ilmu turun-temurun dari kakekmu. Nah, betul kan? Saya minta ilmu kebal yang Bapak punyai. Hah? Ilmu kebal? Dari mana kamu tahu kalau Bapak punya ilmu kebal? Sedangkan ibumu saja tidak tahu kalau Bapak punya ilmu kebal. Jadi Bapak punya ilmu kebal, kan? Iya, punya. Dari mana anak ini tahu kalau aku punya ilmu kebal? Saya minta ilmu kebal Bapak itu. Dan juga sekaligus, saya ingin tahu di mana letak kelemahan ilmu kebal Bapak. Nantilah. Aku berikan saja belum padamu, kamu sudah ingin tahu di mana letak kelemahan ilmuku. Kapan Bapak mau menurunkannya pada saya, Pak? Nantilah, setelah kamu sembuh betul. Saya sudah sembuh. Sudah betul-betul sembuh, Pak. Iya, tapi tidak sekarang. Kita cari waktu yang baik untuk menurunkannya. Jeng Arti, Jeng Sri, tahu nggak? Jeng Tuti. Jeng Tuti kenapa, Bu Parto? Ada apa sih, Bu Parto? Ceritain dong. Iya, Jeng Tuti. Iya, cerita dong, cerita. Dari tadi Jeng Tuti terus. Iya, sekarang dia langsing loh. Tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya, padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mules lah, pegel-pegel waktu datang bulan lah. Oh, itu. Mau tahu resepnya? Loh, memangnya Jeng Narti tahu? Wong yang ngasih tahu resepnya saya kok. Apa sih? Nih, Menpas Kapsul. Menpas Kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya. Melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Menpas Kapsul, dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda. Menpas Kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. Nyi Sepi, kita sudah sampai di dekat desa Senanggara. Lampu-lampu penduduk desa sudah dinyalakan. Padahal desa ini sudah lama punah. Mak Rompang sedang mencoba memperdaya kita. Iya. Mari, kita masuki desa ini. Iya. Kamu sudah tahu apa yang tidak boleh kita lakukan di dalam desa itu, kan? Iya. Kita tidak boleh menegur siapapun yang kita jumpai. Iya. Nyi Sepi dan Ki Mujur mulai melangkah ke dalam desa Sendang Karang yang sebenarnya sudah lama punah. Desa itu kini sudah menjadi hutan belantara setelah ditinggalkan oleh penduduknya 50 tahun yang lalu. Ki Mujur dan Nyi Sepi sama-sama berdiam diri ketika mereka sampai desa. Kedua orang itu sama-sama merapalkan nyai agar mereka tidak terjebak oleh musuh besar mereka yang kini sedang menunggu di dalam desa itu. Setelah keduanya merasa mantap, maka langkah kaki mereka menapak ke dalam langkah-langkah kaki yang melangkah pasti. Langkah-langkah kaki yang melangkah bagaikan baja. Langkah-langkah kaki yang mempunyai dendam yang disimpan selama 50 tahun. Desa Sendang Karang, makanya Sepi dan Ki Mujur berdua dunia. Mereka melihat hutan dan sekaligus melihat sebuah desa. Hutan adalah keadaan yang sebenarnya. Sedangkan desa adalah bentuk hutan itu 50 tahun yang lalu. Orang-orang yang bertemu dalam desa menyapa mereka dengan ramah. Namun Ki Mujur dan Nyi Sepi tidak mempedulikannya, karena mereka tahu itu hanyalah fata morgana. Apabila mereka jawab teguran itu, maka mereka akan terjebak ke dalam alam aneh yang terjadi 50 tahun yang lalu, sehingga mereka bisa berbulan-bulan lamanya di dalam desa itu tanpa mereka sadari. Persis seperti apa yang dialami oleh Batara murid Ki Mujur. Ketika keduanya bertemu dengan seorang gadis, gadis yang cantik sekali, maka keduanya lama terdiam. Ki Mujur dan Nyi Sepi melihat gadis itu bukanlah seorang gadis, karena di balik wajah yang cantik itu tampak wajah seorang nenek dengan muka yang sangat keriput. Sedangkan sorot matanya tajam bersinar bagaikan bola api yang tiba-tiba seperti akan membakar mereka, sehingga keduanya melompat ke belakang beberapa langkah, melompat sambil memasang kuda-kuda. Bahkan keduanya mulai menyerang gadis cantik yang sebenarnya adalah Mak Rom. Kini, perkelahian pun dimulai sudah. Perkelahian yang menyimpan 1000 dendam. Perkelahian yang menyimpan 1000 pesan. Pesan dari orang-orang Sendang Karang yang pernah merasakan keganasan Mak Rompang agar iblis betina itu disudahi keberadaannya, disudahi keganasannya. Tolong, Pak, ambilkan kaleng jahitan ibu. Tuh, di belakang bapak. Aduh. Kenapa, Pak? Kenapa? Tanganku, Bu. Aduh, punggungku juga lino. Waduh, bapak ini encok rupanya. Sebentar, Pak. Aduh, orang lagi sakit kok malah ditinggal, Bu. Nah, Pak, minumlah ini. Ini apa, Bu? Dutarema, obat rematik encok sakit pinggang. Bila Anda rematik, pegal lino, sakit pada sendi dan tulang, encok pada tangan, kaki, punggung, atau sakit pinggang, minum segera Dutarema. Sudah sembuh, Pak? Sudah, dong. Ibu. Yang gue bukan ibu, Pak. Tapi Dutarema. Nah, produksi Sinar Effendi. Dia ada di hadapanku. Aku merasakan gerakannya. Yes! Dia kini benar-benar hilang. Mari kita duduk bersila. Mari kita tenangkan pikiran kita. agar kita bisa melihat dia kembali di dalam alam yang lain. Mari. Kimujur, ada rambut yang mengepungku. Aku juga melihat nyanyi sepi. Aku akan membantumu. Terima kasih. Kimujur, rambut-rambut itu mulai berterbangan di atas kepalaku. Akan aku coba mengadang nyanyi sepi. Tapi kau tetap berhati-hati. Karena sasaran Mak Rompang adalah dirimu. Aku tahu. Karena aku yang ditantangnya berkelahi di dalam desa Sendang Karang ini. Iyan! Rambut ini membelit leherku. Jambat dia! Jambat dengan ilmu 10 jari dewamu. Jangan dengan tangan kirimu. Serang dengan tangan kananmu. Hei, Zepi, jangan pergunakan tangan kirimu. Kau tidak akan bisa. Oh, Nyai Zepi, cepat bangun dari semadimu. Kimujur, tangan kiriku putus. Marompang, hadapi aku, hadapi aku. Bagianmu nanti, Kimujur, ada saatnya. Sayang, kawanmu itu tangguh juga. Kalau tidak, maka nyawanya yang akan putus malam ini. Mengecut, dia hilang, hilang dia. Mari, aku tutup jalan darahmu supaya darah tidak banyak keluar. Hop, hiat. Sudah enak rasa lukamu? Sudah tidak terasa sakitnya. Terima kasih. Ternyata kau bisa juga berbuat baik padaku. Mau kemana kau, Nyi Sepi? Aku akan pulang ke tempatku. Aku butuh istirahat agar luka-lukaku ini cepat sembuh. Kau tidak akan kuat berjalan jauh, Nyi. Kau harus istirahat sekarang juga. Tidak, aku masih kuat. Bahkan kalau Mak Rompang datang pun, aku masih kuat untuk menghadapinya. Aku akan antar kau ke tempatmu. Tidak usah. Tempatku tidak boleh seorang pun tahu. Termasuk kau, Kimujur. Aku pergi. Ah, 50 tahun aku menunggu saat untuk berhadapan dengan Mak Rompang. Hanya begini akhirnya. Aku tidak bisa membalas dendam. Tidak bisa berbuat apa-apa. Mak Rompang hilang ke alam gaib. Aku tidak bisa mengejarnya. Eh, yuk. Itu si Andi, pengantin baru kan? Kok udah loyo begitu ya? Andi, Andi. Halo, pengantin baru. Apa kabar nih? Baru juga seminggu jadi pengantin baru. Kok udah loyo begini nih? Jadi orang kayak Naryo dong. Biar udah punya anak dua, tapi kondisinya masih tetap segar. Gairah terus sampai tua kali. Bisa aja kamu, Wan. Tapi gimana caranya, yo? Gampang. Minum aja kapsul obat kuat Aladina. Aladina?